kisah yang lalu. Terbit, oh terbit cinta yang murni. Semua ini berakhir dariku. Kan ku tempuhi hidup yang sendiri. Tak mungkin hidup menyendiri tanpa kawan pendamping hidupku ini. Tempat curahan keluhan hati. Tempat